السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Pertama-tama kita mengucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam berbahagia ini. Dan kita sebenarnya telah masuk kepada, saya nak mukadimahkan sedikit berkaitan dengan apa musiman ibadah yang kita berada sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hati ayat, inna iddata shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qala sallallahu 'ala alihi wa sallam inna iddata shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب المضار أقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول والله يفعل ما يشاء ويختار. صلوات الله ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Dan juga malam ini juga kita tahu bahawa kita telah masuk pada awal daripada 10 hari bulan daripada Zulhijjah. Dan sebelum kita pergi pada bulan Zulhijjah, kita tahu bulan Zulhijjah semua daripada kita tahu bahawa dia adalah di antara bulan-bulan haji. Bulan haji ini terkandung ataupun merupakan semuanya daripada bermula daripada bulan Syawal, awal Syawal, Zulqa'idah dan sehinggalah kepada 10 hari bulan Zulhijjah. Maka keberadaan kita dalam bulan haji ini, berpindahnya kita daripada bulan Ramadan masuk kita kepada bulan-bulan haji, dan dalam sementara kita dalam menuju berada dalam bulan haji ini, kita telah masuk pula dalam bulan-bulan haram, di mana kita tahu bahawa Allah telah berfirman dalam ayat telah kita bacakan tadi, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, di mana Allah semasa lagi Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Maka Allah telah di sisi Allah SWT, Allah telah menjadikan bulan-bulan bagi kita adalah 12 bulan. Semasa lagi Allah jadikan langit dan bumi ini, Allah telah jadikan 12 bulan. Dan Allah menerangkan minha arba'atun hurum, dan di antaranya pula adalah bulan-bulan haram. Dalam hadis yang dibacakan tadi, Nabi SAW membacakan ayat yang telah dibacakan tadi, sesungguhnya bulan-bulan maaf, kita bacakan ayat, habiskan dulu. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan-bulan haram. Fala taqlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu di dalamnya. Dan daripada hadis pula kita lihat Nabi SAW sahaja bahawa sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah SWT adalah 12 bulan semasa Allah menjadikan langit dan bumi ini. Di antaranya adalah 4 bulan, 3 berurutan, dan iaitu Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 adalah Rajabun Mudhar. Jadi dengan itu kita lihat Nabi SAW menerangkan kepada kita bahawa Allah telah memilih di antara bulan-bulan yang telah Allah jadikan, 3 di antara bulan ini yang berurutan adalah dinamakan sebagai bulan haram. Dan juga satu daripadanya yang terpisah, Rajab, yang dipelihara, benar-benar dipelihara oleh orang Arab bangsa Mudhar. Sebab itu dinamakan Rajabun Mudhar, Rajab yang telah dipelihara oleh orang-orang Mudhar. Kerana pada zaman jahiliah, orang-orang Arab, kita lihat mereka mempermainkan sedikit masa bulan kemasukan bulan haram, kerana takut nanti tak boleh buat macam-macam kezaliman. Jadi ada kadang ada ketika dilambatkan, ada ketika dicepatkan. Sebab itulah Allah SWT berfirman dalam ayat, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahum 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Bahawa Allah telah berfirman bahawasanya melambat-lambatkan memasukkan bulan haram itu adalah tambahan daripada kekufuran yang mereka lakukan. Dahlah mereka kufur, mereka buat lagi apa? Mereka tambah lambat-lambatkan lagi masuk bulan yudallu bihi alladhina kafaru yudallu bihi alladhina kafaru, mereka telah yang telah apa telah disesatkan oleh mereka yang telah yang telah kufur kepada Allah Taala. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Jadi mereka lambatkan masuk bulan haram. Di situ juga dalil kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka sekiranya masa yang telah ditentukan itu, iaitu bulan-bulan haram ini, diabaikan. Sebab itu Allah terangkan dalam ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu di dalamnya. Dan ulama menerangkan bahawa baru bulan-bulan haram perlulah kita agungkan bulan tersebut. Dosa yang dilakukan pada bulan haram berbeza pula daripada dosa yang dilakukan di luar bulan haram, di bulan yang lain. Walaupun tidak digandakan, kerana kita semua jelas tahu bahawa Allah telah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihha wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, barang siapa yang mendatangi satu kebaikan, maka akan diberikan 10 daripada 10 kebaikan, ada 10 pahala. Dan barang siapa mendatangi satu kejahatan, tidaklah dia dibayar atau dibalas melainkan sepertinya, dan mereka tidaklah dizalimi. Jadi ulama menerangkan bahawa memang tidaklah digandakan dosa-dosa hatta pada bulan haram sekalipun, hatta di tanah haram sekalipun, hatta dalam keadaan orang berada dalam keadaan ihram sekalipun, mereka tidaklah digandakan dosa mereka, tetapi dosa itu diagungkan. Berbeza dengan dosa yang agung dengan dosa yang biasa. Begitulah pahala yang agung dengan pahala yang biasa. Pahala yang agung digandakan lagi besar daripada, kita lihat, biar pahala yang dia digandakan tanpa keagungan apa, tidaklah dia seperti ada mempunyai keagungan seperti yang tadi. Jadi dengan itu, yang itu kita lihat para hadirin, kita dapati bahawa bulan ini adalah bulan haram. Zulqa'idah dah lepas, masuk pula Zulhijjah. Sekarang ini kita akan masuk pula lepas itu bulan Muharram. Dan selagi kita masih lagi ada dalam bulan haji ini, kita ambil peluang. Kerana Nabi SAW bersabda dalam bulan haram ini, dah terlebih lagi daripada 10 awal Zulhijjah ini, sebelum Nabi bersabda, Allah telah berfirman, wal fajri wa layalin ashr wa layalin ashr wasyafi wal watr. Allah telah berfirman, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Dan ulama tafsir daripada Ibnu Katsir dan banyak lagi ulama-ulama tafsir menafsirkannya sebagai 10 awal daripada Zulhijjah. Dan 10 awal Zulhijjah ini kelebihannya sangat kita meluas. Bahkan kita akan datangkan berbagai amalan, banyak amalan yang boleh kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini. Di antaranya bolehlah kita berpuasa, di antaranya bolehlah kita bersedekah, di antaranya kita banyaklah takbir, tahmid, tahlil, dan bolehlah kita mula untuk bertakbir, takbir raya. Tapi bukan yang mutlak, yang muqayyad, tetapi yang mutlak. Yang mutlak ni yang secara umum, maknanya kita takbir sebanyak-banyaknya pada 10 awal Zulhijjah ini dengan kita bacakan la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kelebihan melakukan amal yang banyak dalam bulan ini, dalam 10 awal Zulhijjah ini, begitu besar sekali. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tiadalah sesuatu hari di mana amalan-amalan salih yang dilakukan dalamnya itu lebih baik daripada hari-hari atau amalan-amalan itu dilakukan pada hari-hari yang 10 ini. Sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad jalan Allah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun berjihad jalan Allah, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji' bi syai' aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan seorang yang berjihad dengan Allah ini, mereka dia keluar dengan harta dan dirinya dan tidak kembali sikit pun atau tidak pun kembali lagi. Maknanya dia wafat, dia syahid di jalan Allah. Jadi kita katakan bahawa maka Nabi SAW fa akthiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid. Aka maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata banyakkanlah pula dalamnya takbir, tahmid dan tahlil dan juga tahmid. Maka itulah sebab ulama mengatakan bahawa dibolehkan kita, bahkan diganjurkan kita, bahkan digalakkan kita untuk kita bertakbir. Mulalah kita bertakbir dengan takbir yang mutlak. Takbir mutlak itu seperti mana kita bacakan, dan sekarang ini orang-orang yang mengerjakan haji juga melakukannya. Mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ataupun orang yang jemaah haji ini mereka juga bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka orang-orang yang sibuk dengan talbiyah, orang-orang yang mengerjakan haji, mereka boleh sibukkan diri mereka dengan talbiyah, mereka juga boleh sibukkan diri mereka dengan takbir, tahmid dan tahlil yang tadi kita bacakan. Maka kita katakan sampai saja kita pada awal Zulhijjah ini, banyakkanlah amalan dan kita banyakkanlah puasa dalamnya kalau kita mampu. Dan puasa yang kita lakukan dalamnya ini tidaklah kita katakan mesti ada khusus namanya puasa 10 hari awal. Tak, maksudnya adalah amal-amal kebajikan. Bahkan kita katakan bahawa menunjukkan bahawa puasa juga masuk dalam amalan-amalan salih ini kerana pertama lafaz ni lafaz umum. Al-amalu salihu fihinna khairun min ayyam hadhihi al-ayyam al-ashr. Amalan-amalan salih yang dilakukan dalamnya lebih baik daripada hari 10 hari daripada awal Zulhijjah ini. Dan dalil-dalil juga menunjukkan kepada kita bahawa sebahagian ulama apabila ada asar yang banyak daripada sahabat, ada orang bertanya, boleh tak aku berpuasa 10 awal Zulhijjah ini sekiranya ada qada bagiku, mana ada Ramadan lagi belum lagi bayar. Maka mereka kata tidak boleh, bayar qada dulu barulah boleh ayam al-ashr ini dilakukan. Jadi kita lihat katakan bahawa asar yang banyak ini menunjukkan bahawa amalan puasa juga digalakkan, dianjurkan melainkan 10 hari bulan Zulhijjah kerana itu adalah hari raya. Dan bagi mereka yang tidak mengerjakan haji disunatkan juga, tidak bolehlah atau tidak dibenarkanlah mereka tidaklah dibenarkan mereka untuk berpuasa pada hari tasyrik juga. Melainkan mereka mengerjakan haji, mereka bolehlah berpuasa. Jadi hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Pada 10, 11, 12, 13 ini maka perlulah kita, digalakkan kita juga untuk kita berkorban di dalamnya. Dan sesiapa yang telah niat untuk berkorban di dalamnya, maka berta'asilah dia, ikut-ikutlah dia seperti orang-orang yang sedang dalam keadaan ihram, di mana mereka tidaklah memotong kuku mereka, memotong rambut mereka, biarkan sampailah mereka sembelih korbanan mereka, barulah mereka memotongnya dan masuk. Kalau sebelum masuk nak potong tak kisah, kalau dah masuk awal Zulhijjah janganlah buat demikian, dimakruhkan. Dan dengan itu kita lihat pada 10, 11, 12 juga dan 13 digalakkan kita juga teruskan takbir mutlak pada bila-bila masa kita bertakbir, dan juga digalakkan kita bertakbir muqayyad, iaitu takbir yang selepas salat. Maka kita lakukanlah takbir itu bermula daripada selepas pada malam 10 hari bulan, malam 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu malam yang ke-10, maksudnya apabila kita hari yang ke-9 malam yang ke-10, maka kita bacalah takbir selepas terbenamnya matahari selepas salat maghrib. Mulalah kita bacakannya setiap salat kita sehinggalah selepas salat asar pada hari yang ke-13, ini hari tasyrik. Maka dengan itu kita perlulah banyakkan ibadah dan banyakkanlah bertakbir, banyakkan bertahlil. Kita lihat sahabat, yang antara banyak sahabat yang akan pergi ke pasar-pasar untuk melaungkan takbir ini agar orang mengikuti atau mengingati agar mereka dapat bertakbir bersama. Maknanya bertakbir bersama bukanlah serentak, tetapi dapatlah mereka mengingati takbir-takbir ini supaya tidaklah terluput daripada pandangan mereka. Kerana ia ini merupakan sunnah yang sudah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan, maka dengan itu perlulah kita menyebarkan syiar-syiar tersebut. Jadi itu lebih kurang daripada apa yang digalakkan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini, awal Zulhijjah. Maka banyakkanlah ibadah di dalamnya, banyakkanlah amalan salih di dalamnya, dan insyaAllah kita berusahalah bagaimanakah kita dapat mengambil berat terhadap hari yang ke-9 daripada Zulhijjah ini, kerana 9 hari yang ke-9 itu dinamakan sebagai hari Arafah. Maka berpuasalah pada Arafah kerana kelebihannya begitu banyak. Begitu juga apabila kita berpuasa pada hari Arafah ini, kita juga mengambil berat. Kenapa? Kerana hari itulah hari di mana Allah SWT berbangga terhadap hamba-hambanya datang ke padang Arafah untuk apa? Untuk meminta keampunan baginya, untuk mengerjakan ibadah yang agung, iaitu ibadah haji yang telah diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Maka dengan itu, pada bulan, pada 9 hari bulan Arafah ini, perlulah kita insyaAllah memberikan keprihatinan. Kalaulah hari-hari lain tak dapat kita berpuasa, berpuasalah pada 9 hari bulan Arafah ini. Berkenaan nak ikut Arafah mana, Singapura ke, ini kita tak masuk. Yang penting adalah kita katakan ikutlah di mana negeri kita, tak kisah. Kerana kita kata walaupun di negeri itu mungkin terlepas, tercepat, terlambat misalnya, kita ikutlah perkiraan negeri kita, kerana bulan itu ialah apa yang kita balik pada dalil yang apa, isbat, isbat apa bulan juga, al syahr mashtahara nas bihi, bulan adalah apa yang dimasyhuri di orang terhadapnya. Maknanya kalau masyarakat Singapura melihat bahawa bulan itu bulan awal Zulhijjah, maksudnya bila kita ambillah awal Zulhijjah dan kita diperintahkan untuk berpuasa pada 9 hari bulan hari Arafah. Walaupun kita lihat mungkin dalam permasalahan ini berkaitan dengan apa, dengan adakah boleh tauhidul ummah ala waktin wahid, boleh. Tetapi kita kata memang tidak ada masalah juga kalaulah ada perbezaan, kerana ulama telah berbeza pendapat dengan masalah ini, dan dengan itu insyaAllah kita tak masuk. Kerana kita katakan juga bahawa dalam kita berwukuf di Arafah, yang penting adalah apa yang dimasyhurkan oleh orang, bukan waktu yang sebenar. Kenapa bukan waktu yang sebenar? Kerana kita lihat Nabi SAW menyuruh Abu Bakar radhiyallahu an mengerjakan haji pada zaman apa, pada awal dia diwajibkan. Kita tahu bahawa waktu itu waktu masih belum lagi kita lihat ketepatan ada. Kenapa? Kerana orang-orang jahilah suka kedepankan, kebelakangkan hari-hari apa? Hari-hari bulan-bulan haram. Jadi dengan itu mereka kemungkinan besar mereka ada kelambatan dan kelewatan. Tetapi yang mengambil iktibar oleh Rasulullah SAW, apa yang dipakai daripada tanggapan ataupun apa yang difahami oleh orang ramai, bahawa Arafah itu hari tertentu. Maka itulah sebab itu kita katakan yang penting adalah apa yang dimaklumi oleh orang-orang ramai tentang kemasukan bulan. Tak masuk ikhlas sangat, nanti kita akan lihat pembahasan akan panjang. Tetapi kita amalan pun tak terdapat ni. Nak amal macam mana? Dia tak nak amal, kata dah syak. Kalau aku amalkan ini, besok hari raya, macam mana? Tak dilarang puasa, dilarang kita berpuasa. Kita kata sebaiknya adalah ikut apa kita tu bulan apa pemasukan bulan di tempat masing-masing. Wallahu taala. Baik, itu saja mukadimah berkaitan dengan apa awal Zulhijjah yang saya rasa penting untuk saya utarakannya, agar kita tidak mengambil ringan terhadap bulan awal Zulhijjah ini, terutama kerana dia adalah bulan-bulan haram juga. Dan bulan-bulan haram ini Nabi Allah telah berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu di dalamnya. Maka dengan itu elakkanlah daripada melakukan dosa-dosa dan banyakkanlah melakukan pahala-pahala ataupun amalan-amalan kebajikan. Allah taala. Bilangan takbir yang digalakkan adalah sama ada dua kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kita lihat yang Syekhul Thaimin lihat bahawa dia adalah sunnah. Bagi tambahan mungkin 4 ke 5 sebagainya, kita kata elakkan. Kenapa? Kita ambil yang maksur lagi baik daripada kita mengambil yang tidak maksur. Berkaitan tambahan daripadanya, boleh tak kita tambahkan? Sekali-sekala boleh, tapi tidaklah dianggap sebagai apa? Sebagai sebahagian daripada takbir yang digalakkan. Kerana memang ada juga kita lihat takbir asar-asar daripada salaf yang kita lihat mereka lakukan ini. Tapi apa yang daripada hadis lebih utama dilakukan. Wallahu ta'ala. Baik, kita balik kepada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita pergi pada hadis yang ke-87. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhumā 'an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allāha yamqutu 'ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahahahu. Rawahu tak ada tulis itu, tambahkan. Tak tulis itu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lul. Jadi tambahkan Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lul. Diriwayatkan situ ada Rawahu siapa? Ahmad. 87. Betul kan 87 kan? Betul. Jadi tambahkan di situ wa huwa rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan. Ibnu Qattan rawahu Ahmad. Mana tidak diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan, bukan dirawat dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Kalau kita nampak ini, nampak yang meriwayatkan adalah Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan dan disahihkan oleh mereka berdua. Tidak, sebenarnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Tapi hadis ni dikatakan ma'lul, dia ada katakan ada kecacatan atau ada kelemahannya. Ada kalau kita ma'lul illah tu maknanya sakit. Ada sakit sikit. Maknanya sakit sikit tak kuatlah. Tak sahih. Ataupun kita kata kesuruh. Tapi kita akan lihat bahawa hadis ni ulama telah meletakkannya sebagai hasan. Alangkah kita pergi pada hadis, biografi hadis ni. Sebelum tu kita baca maknanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang yang ingin buang air besar, maka hendaklah masing-masing bersembunyi dari yang lainnya dan janganlah keduanya saling berbicara, kerana demikian itu sangat dibenci oleh Allah. Dia bukan benci saja, yamqutu bukan benci saja. Jadi kalau kita pergi pada yamqutu, maksud yamqutu adalah benci yang amat sangat. Bukan benci saja. Bughdu boleh kata benci. Tapi asyaddul bughdi maknanya yamqut. Jadi kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamu wa ma la taf'alun, adalah menunjukkan kabura maqtan, maka kebencian yang amat sangat. Amat benci, bukan benci biasa je. Kalau bughd boleh kata benci, tapi amat benci, ini lebih lagi yamqutu. Yamqutu dhalik. Yamqutu ala dhalik. Jadi maqtan, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamu. Allah sangat besar kebencian Allah, yang amat besar sekali kebencian Allah terhadap mereka yang berkata-kata di atas apa yang tak mereka laksanakan. Semoga Allah jauhkan kita daripada ini. Allah beri banyak gara kita cakap bahagusat tu. Kita cakap, kita anjurkan tapi tak lakukan. Allah musta'an. Semoga Allah berikan, tutupkan keaiban kita, memaafkan kita insyaAllah. Baik, biografi perawi. Ibnu Sakan Al-Hafiz Al-Hujja Abu Ali Sa'id Ibn Uthman bin Sa'id Al-Sakan Al-Baghdadi pernah tinggal di Mesir, lahir tahun 254 Hijrah. Perhatian terhadap ilmu hadis sangat besar. Ia mengumpulkan dan menyusunnya. Reputasinya tidak diragukan. Banyak ulama hadis meriwayatkan hadis daripadanya. Ia wafat pada tahun 353 Hijrah. Ibnu Qattan, beliau adalah Hafiz Al-Allama Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Malik Al-Farisi, yang dikenal dengan Ibnu Qattan. Ia adalah ulama hadis paling dalam ilmunya, paling banyak hafal tentang nama-nama perawi hadis dan paling teliti dalam periwayatan hadis, juga memiliki banyak karangan. Dia meriwayatkan hadis dan mengkajinya. Ia menulis kitab Al-Wahm Wal-Ilham dan disusun sebagai syarah kitab Al-Ahkam Al-Kubra karya Abdul Haq. Kitab ini sebagai bukti kekuatan hafalan dan pemahamannya. Akan tetapi ia merasa kesulitan dalam hal nama-nama perawi hadisnya. Ia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 618. Baik, kita balik pada hadis ini. Mu'alif penulis, kita lihat memberikan isyarat bahawa apa yang dikatakan oleh Abu Dhaud tentang Ikrimah bin Ammar Al-Ajli Al-Yamani, bahawa dia tidaklah sandarkan hadis ini kepadanya. Dan tetapi Imam Muslim, kita lihat berhujah dengannya, dengan hadis ini dalam sahih ini. Dan dengan itu kita lihat sebagian ulama mendhaifkan ini kerana apa? Dalamnya ada Yahya bin Kathir. Ada Yahya bin Kathir. Tetapi Bukhari, Imam Bukhari telah menggunakan sebagai saksi ataupun istishhadah, mana menggunakan sebagai dalil, pendalilan. Dia tak jadi dia tak meriwayatkannya, tapi dia gunakan sebagai pendalilan. Jadi dengan itu ulama kata ada kekukuhan, pengukuhan di situ bahawa hadis ini adalah mempunyai kekuatan. Maka dengan itu dia, Imam Bukhari juga telah mengeluarkan atau mentakhrijkan hadis ini. Dengan itu ternafilah atau terhilanglah kita lihat tuhmahan terhadap hadis ini, sehingga daripada sudut maklulnya itu bahawa dia ada kelemahan, kecacatan. Jadi kerana telah ditaufik atau telah diistishhadkan oleh imam-imam yang besar ini, maka ulama mengatakan bahawa hadis ini telah jadilah dihasan. Hasannya mungkin di sini kita katakan hasan apa? Li zatihi ke li ghairihi? Hasan li ghairihi. Dia kuat kerana apa? Kerana dengan pengukuhan yang lain kepada ini. Jadi kita kata hasanun li ghairihi. Ibn Sakan dan Ibn Qatan telah mengatakan telah mensahihkannya. Dan Imam Syaukani mengatakan tidak ada wajah untuk melemahkannya. Jadi dari sudut itu kita lihat hadis ini ada kekuatan. Maka kita katakan hadis ini keseluruhan timbangan ataupun kita menilai penilaian hadis ini adalah dia adalah hasan li ghairihi. Baik, kita pergi pada tafsir hadis. Hadis di atas nilai cacat dengan tambah menyebut cacatnya dalam asyarah, iaitu dikatakan oleh Abu Daud bahawa ia tidak menibas. Ini kita sudah baca tadi. Lebih kurang saya bawa datangkan ringkasan. Abu Daud dan Ibn Majah, kita pergi pada penekanan yang satu lagi. Abu Daud dan Ibn Majah telah meriwayatkan hadis larangan berbicara ketika sedang buang air dari Abu Said dan Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Tapi mereka semuanya meriwayatkannya daripada riwayat Iyab bin Hilal atau Hilal bin Iyab. Al-Hafiz Al-Mundhiri mengatakan saya tidak mengetahui cacat dan ketidakadilannya. Dia termasuk rawi yang majhul, tak dikenali identitasnya. Jadi dengan sudut ini dia telah kalau kita dari sudut inilah dia kelemahannya. Kenapa kelemahannya di sudut ini? Kenapa? Kita tahu bahawa hadis perawi yang majhul, kita kata perawi sama ada majhul al-hal ataupun mabubaham, tak dikenali keadaan dia. Tetapi kalau majhul lebih dahsyat lagi. Dan kita terangkan minggu lepas. Hadis tersebut adalah dalil wajibnya menutup aurat dan larangan berbicara ketika buang air. Pada dasarnya, larangan itu menunjukkan hukum haram dengan alasannya ada kemurkaan Allah atas pelaku perbuatan itu sebagai tambahan dalam menjelaskan keharamannya. Akan tetapi dalam kitab Al-Bahar diklaimkan bahawa tidak ada kesepakatan ulama akan keharamannya dan larangan itu makruh jika ada ijma', tapi jika tidak maka kembali kepada hukum asalnya itu haram. Jadi kita katakan sini bahawa sebahagian ulama melihatnya tidak haram. Tetapi banyakkan ulama melihatnya haram. Kenapa? Kerana dasar perintah larangan itu kemudian didatangkan pula Allah sangat-sangat benci kepada ini. Jadi yang kutu dari kalimah kalimah maktun tadi itu. Jadi dengan itu kita lihat yang lebih tepat Allah Taala alam adalah dia sebenarnya diharamkan. Dan kenapa? Kerana lafaz makt tadi kita tahu bahawa apakah dosa-dosa yang menunjukkan ataupun kita kata perkara-perkara yang menunjukkan dosa-dosa besar, di antaranya apabila ada disandarkan atau diikutkan dengan laknat Allah ataupun kebencian Allah atau kemurkaan Allah atau azab-azab yang Allah janjikan ke atasnya di dunia ataupun di akhirat. Jadi dengan itu kita kata ini sebagai satu guideline kepada kita bahawa dia menunjukkan larangan itu larangan yang kukuh, kuat. Dan di sini kita akan jelaskan nanti, kita akan keluarkan, ingatkan saya tentang kita sebut tentang yamkutullah. Allah Ta'ala yamkutu dhalik, yamkutu ala dhalik. Bahawa kita akan sebutkan dari sudut sifat Allah Ta'ala. Kita akan bincang sikit berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Subhanahu Ta'ala. Syarat apa kita kata? Dasar-dasar yang penting terhadap ini. Ketika buang air, Rasulullah SAW tidak menjawab salam, padahal menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kita katakan dalil di antara juga menunjukkan dia adalah larangan. Kenapa? Kerana kalaulah jawab salam tu wajib, kenapa Nabi tak jawab? Jadi menunjukkan kita tahu bahawa kita ada dasar. Dasarnya apa? Darul mafsadati aula min jalbil maslahah. Mana darul mafsadati aula min jalbil maslahah, menolak akan kemudaratan, kemafsadatan, dosa, keburukan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Itu dasar kita. Dasar ini kita sangat kukuhkan, sangat konsisten, sehingga kita lihat dalam apa pelaksanaan syarak ini kita nampak demikian. Jadi apabila ada dua perkara, kalau terpaksa kita lakukan, salah satu kita kena lakukan, mana dalam satu keadaan tu kita terpaksa lakukan dua-dua ni. Kalau kita nak lakukan ketaatan, dapatkan ketaatan, dapatkan pahala, terpaksa lakukan dosa. Jadi macam mana kita buat? Kita buat apa? Kita terus lakukan ibadah tu ke atau macam mana? Kita tinggalkan. Dasarnya kita tinggalkan. Sebagai contoh lah, kita ambil yang sama ataupun yang ini nampak jelas, tapi kita ambil contoh lah. Seorang yang bertawaf di Kaabah, kita tahu selepas sahaja setiap tawaf disunatkan mencium Hajar Aswad. Tapi berapa banyak orang yang dapat bertawaf mencium Hajar Aswad? Sikit saja. Sikit. Kalau nak candu juga boleh tak? Boleh. Tapi harus mengharungi arus-arus manusia yang begitu ramai, dan kadang-kadang kita perlu melakukan perkara-perkara yang dilarang. Jadi kita kata macam mana? Kita buat tak ibadah tu? Kita kata dalam nak lakukan ibadah ni, maka terpaksa lakukan perkara yang dilarang. Jadi kita itu namanya datang dalam konteks kita nak lakukan satu perkara ni, dua perkara ini datang kepada kita. Jadi apa kita katakan? Kita tinggalkanlah mafsadah itu. Kita jauhkan mafsadah itu. Maka dengan jauhkan mafsadah itu, tak terlepaslah kita peluang beribadah ataupun peluang ketaatan, peluang dapatkan kebaikan. Tapi kita kata ini dituntut. Kenapa? Kerana darul mafsadati aula min jalbil maslahah. Menolak akan kemudaratan adalah kemafsadatan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Itu dasar, eh? Itu kalau kita lihat sama. Kalau kita katakan pula dua mafsadah pula datang kepada kita. Hanya keluar sikit dua mafsadah datang kepada kita. Macam mana pula? Kita nak terpaksa lakukan salah satu mafsadah, salah satu larangan. Terpaksa lah kita kata, bukan sengaja. Terpaksa, darurah dan sebagainya, apalah kita katakan. Sebagai contoh lah. Nak contoh tak nak contoh? Sebagai contoh, kita kelaparan di sebuah hutan, tak tahu pun nak memburu, tak belajar dulu. Lepas itu kita lihat kita tak dapat mencari binatang, tak tahu nak track ataupun nak cari binatang untuk diburu. Lalu kita nampak seekor lembu, apa, bangkai lembu dan seekor bangkai babi. Apa kita buat? Lembu tak? Lembu tu ada mafsadah tak? Ada larangan tak kita makan bangkai? Ada. Habis babi sama juga. Ya. Jadi kita katakan dalam masalah kita menambat melakukan mafsadah, salah satu terpaksa lakukan mafsadah, kita pilihlah yang paling kurang mafsadahnya dengan kita melakukan yang paling kurang mafsadah tersebut. Kita meraihkan mafsadah yang besar dengan kita mengambil, kita melaksanakan mafsadah yang lebih kurang. Dengan itu, maka itu kita katakan dasar ni. Dan sekiranya dua masalah pula datang, semasa azan ni datang, ada azan, kita nak masuk masjid, nak solat sunat tahiyat masjid ke nak ikut azan, apa, mendapatkan pahala terdid muazzin, macam mana? Berdiri sah. Itu mengatakan berdiri. Apabila dalam azan, janganlah kamu solat. Janganlah kamu nak keluar azan itu. Dan berdiri sah. Tapi okey, kita kata jadi awak lihat pada dalil. Okey. Saya katakan kalau lah misalnya dia mula nak takbir, waktu azan kumandang, adakah dia teruskan takbir dia atau dia kata haram dia? Tak ada rahan tadi mengatakan haram pun, kan? Teruskan Ustaz. Jadi kita katakan di situ ada permasalahan, bergantung kepada keadaan. Tapi kita ambil contoh yang lain. Contoh ni ada khilaf sikit. Masuk contoh khilaf tak jadi. Jangan contoh yang tak ada khilaf misalnya. Dalam kita nak lakukan ketaatan, kita nak membaca Quran ke atau kita nak menjawab azan muazzin? Menjawab muazzin, Ustaz. Baca Quran kan amalan yang terbaik. Boleh ditangguh sikit, Ustaz. Jadi kita katakan bahawa dalam masalah ini kita lihat kepada manakah yang dituntut lebih. Jadi kalau dua masalah, kita kata ambil yang terlebih tinggi masalahnya dengan kita dengan kita menolak ataupun kita tidak melakukan masalah yang kurang daripada ini. Jadi kita katakan di sini permasalahan ini, permasalahan itu kita kata ulama mengatakan, tak salah saya Imam Ibn Rumi Ali radhiyallahu mengatakan bahawa kefahaman fiqh dalam agama ni bukanlah kamu mengetahui mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Tapi di antara dua kebaikan, manakah yang lebih baik? Di antara dua keburukan, manakah yang lebih buruk? Dan bagaimana kita dapat menilai dan kita menimbang salah satu daripada, dapat kita memahami dengan kefahaman yang mendalam berkaitan perkara tersebut. Itu kita kata ada masalah. Kita katakan apa? Masalah darul mafsada aula min jalbil maslahah. Okey, kita balik semula. Baik, kita balik kepada hadis tadi. Jumlah ulama hadis selain Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki melewati Rasulullah ketika itu beliau sedang buang air kecil. Pemuda itu mengucapkan salam kepada ini, tapi beliau tidak menjawab. Kita lihat juga surat ini menunjukkan dia ada dasar kaedah lagi. Nak belajar kaedah lagi satu. Kaedahnya adalah, kita lihat, al-mashghulu la yushghal. Kaedah itu lagi. Al-mashghul, apa mashghul? Ana mashghul, la tuzi'idni, ha? Sibuk, okey. Orang yang disibukkan tak boleh disibukkan lagi. Sudah? Orang tengah makan, kita suruh jawab salam. Jangan. Kerana apa? Kita kata dia masyghul. Al-masyghul la yushghal. Dan kaedah ini sangat konsisten juga hatta dalam perkara muamalat. Kalau seorang misalnya dalam keadaan penuh dengan dibelenggu hutang misalnya, lalu dia muflis, kita tak boleh tuntut mesti dia bayar kita punya hutang. Kerana dia tengah disibukkan dengan keadaan dia itu, maka tak bolehlah kita menyuruh dia menyibukkannya lagi dengan satu bebanan yang lain. Jadi kita kata dia sebagai surat itu kaedahnya, kaedah sangat-sangat konsisten. Jadi sebab itu kita katakan penting kalau kita belajar kaedah-kaedah ni, kita akan lihat bahawa Masya Allah kaedah-kaedah ni adalah kaedah-kaedah yang sangat sangat apa kita katakan bermanfaat bagi kita untuk dalam kita buat penyimpangan, begitu juga dalam keadaan kita. Tapi kita semuanya ada dalil dasar bersandar dengan yang kuat, di antaranya perbuatan Nabi SAW tadi menunjukkan bahawa al-mashghul la yushghal. Baik, kita balik kepada faedah hadis ni. Al-mashghul, darul mafsadati awla min jalbil maslahah. Menolak akan kemafsadatan adalah lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Menolak kemudaratan, kemudaratan, kedosa dan sebagainya masuk maksadat. Lebih utama daripada menolak apa? Ini kaedah ini boleh pakai oleh orang ramai sekarang ini dan oleh barat. Di antara kaedah bawah kaedah ini banyak. Kaedahnya apa? Seperti di antara yang menggunakan. Safety first. Masuk kaedah ini. Kenapa kata pusat tiba? Apa pun apa-apa masalah tak kisah. Tapi safety yang mesti buat. Kenapa? Darul mafsadah aulah menjadi masalah. Kita kena banyak kita ada. Sebab kita katakan benda ni kalau kita belajar, kita apa yang datang kepada kita, apa kaedah-kaedah yang datang oleh barat, kita tak apa, tidaklah hairan. Di antara ini misalnya effective habits, bonus. Jadi banyak digunakan kaedah-kaedah fikih juga. Jadi kita tu tak ada kerugian kita belajar. Dengan lihat bahawa dalam kita melaksanakan sesuatu tu lebih baik lagi. Okay. Tapi kerana kita bukan belajar kaedah, kita teruskan. La yushghal. Jadi ini nombor 2 tu damage control lah. Betul tak? Al-mas'ul al-khal. Betul. Dia masuk. Dia kontrol boleh dia. Dia dah damage dan sekarang kita nak buat apa? Jangan tambahkan lagi. Kalau tambahkan lagi macam mana nak selesaikan? Tak selesai. Atau kita kata kita nak selesaikan satu masalah, kita kena lagi sesuatu. Jangan tambahkan lagi, kita selesaikan satu dulu. Kerana dah masalah, kalau kita tambahkan tak selesai-selesai, makin kita lihat tak banyak sangat masalah yang kita selesaikan. Baik, itu balik kepada hadis ini. Hadis tadi. Dalam hadis tadi kita lihat Nabi SAW menggunakan kaedah syartiyah. Iza syartiyah. Di mana iza taghawwata ar-rajulani. Kalaulah dua orang lelaki membuang air besar. Dan bila kita kata dua orang lelaki ini, ianya adalah untuk lafaz yang umum, lafaz yang apa yang biasanya. Tetapi kalau kalangan wanita lebih dahsyat lagi. Dah kalau lelaki dia jarang untuk kita berbual-bual, dua orang berbual gitu. Kalau perempuan lelaki dahsyat kita ada. Kerana di antara kita lihat sifat wanita itu lebih sifatnya adalah sifat menutup, tutup. Dan kalau dah tak malu sampai boleh berbual begitu, lebih dahsyat lagi keadaannya. Sebab itu kita katakan, dengan itu kita katakan bahawa lafaz ini bukan menunjukkan bahawa khusus kepada lelaki saja, tetapi adalah untuk semua. Dan kalaulah yang wanita pula lakukannya, kita kata lebih dahsyat daripada sudut adabnya daripada lelaki. Kenapa dia ustaz kata itu? Tak cakap pun dengan hadis. Kita lihat daripada sudut maqasid syariah. Syariah, maksud syarak kepada wanita adalah sitr, tutup. Sebab tu dalam kita lihat, hatta dalam had diberikan kelonggaran pada mereka. Kalau misalnya rotan dan sebagainya, diberi kelonggaran. Kenapa? Kerana asalnya tutup. Jadi seberapa boleh kalau kita lihat, itu tidaklah dibenarkan mereka dipukul seperti mana orang-orang, atau dirotan seperti mana orang lelaki dirotan. Kerana asalnya tutup, sitr. Jadi dengan itu kita katakan dasar ini sangat penting. Sebab tu bila kita katakan demikian, menunjukkan bahawa dia ada dasar. Dasarnya adalah maksud syarat sendiri. Allah SWT memerintahkan wanita-wanita isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Duduklah, diamlah kamu dalam rumah-rumah kamu. Jadi asalnya sitr. Dan kalau perlu keluar, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kalau perlu keluar, maka janganlah bertabarruj dengan tabarruj yang jahiliyah. Jadi kita kata itu penting kita ambil perhatian. Dan banyak lagi dalil kalau nak datangkan. Sebab itu kita kata dalam masalah yang kita terangkan ni, dia sebenarnya loaded dengan dalil sebenarnya. Mana kita kata bukan kalimah yang kita keluarkan ini kalimah yang biasa ringan-ringan. Kata ni pandai-pandai ustaz je. Kita itu kita kata tak. Kita kata ini kerana dasarnya sebab sudut syarak. Maksud syarak begitu. Jadi kita katakan demikian. Baik. Kemudian kita lihat daripada hadis tersebut juga, apa yang boleh kita dapat faedah daripadanya adalah kewajipan untuk menutup apabila seseorang menginginkan menunaikan atau melaksanakan hajatnya. Tidaklah boleh untuk dilakukan di hadapan khalayak ramai, sehinggalah orang melihat auratnya. Kita lihat ada pandangan, ada persoalan saya baru terima, saya dapati bahawa dia adalah daripada kesalahfahaman mereka terhadap dalil, dan juga menunjukkan akan apa mereka tak rujuk kepada kata-kata ulama, syarah-syarah ulama. Apabila mereka belajar dalil hadis yang mana Nabi SAW didatangi di rumahnya, boleh didatangi oleh Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Abu Omar, bahawa tersingkap sedikit daripada awal peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat bila Uthman datang, maka dia menutupinya. Mereka lalu mengatakan itu bukan aurat. Mereka katakan peha bukan aurat. Kita kena salah, kerana lafaz yang jelas adalah mengatakan peha aurat. Lafaz yang jelas adalah menunjukkan bahawa peha itu janganlah kamu melihat peha orang yang hidup maupun yang mati. Jadi kita kata dasar itu dasar jelas. Jadi kalau ada macam dalil seperti ini, kita ambil ni bahawa dalam keadaan yang yasir. Sebab tu ulama kata yasiru minal fakhir, sedikit yang terbuka daripada peha tak mengapa, mari maafkan. Jadi janganlah pakai seluar pendek bermuda atas peha. Tak kisah, kita boleh soal, kita dibenarkan. Tidak boleh, bukan bahkan kita lihat adalah perlu dilakukan pakai seluar. Paling pendek adalah mesti lepas buku, lepas apa, lepas lutut. Kenapa? Kerana kita katakan itulah daripada sudut adab. Jangan lama-lama dia, kalau dia mempertikaikan benda ni, lama-lama dia jadi macam golongan Syiah sehingga mengatakan auratnya hanya kemaluan dia saja. Kita kata masalah. Penting kita ambil perhatian, jangan kita melewati daripada sudut perkara tersebut. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa pengharaman terhadap pertuturan semasa qada hajah dengan seorang lain, kerana di situ adalah merupakan menunjuk ataupun di situ ada sifat kerendahan atau kita kata rendah keadaan melakukan demikian, dan menunjukkan akan sifat malu yang berkurangan dan hilangnya maruah seseorang. Kalau orang tak ada sifat malu, maruahnya kurang. Ini kita ni dasar. Apa kau cakap aku tak ada maruah? Marah orang. Kita tu bukan itu. Maruah ni bukan maruah yang maksud kita faham orang Melayu. Kalau kita cakap maruah saja, dia kata apa? Maknanya dia jatuhkan, dah hina, dah tuduh dia macam-macam. Tak, bukan itu. Muru'ah ni, khawarim muru'ah. Kalau kita belajar tentang masalah khawarim muru'ah, kalau kita belajar tentang perawi-perawi, kita lihat sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang merendahkan muru'ah mereka, tak diterima di sini. Hanya pergi kedai makan, pergi kedai pasar, makan kat pasar aje, jatuh muru'ahnya bagi suara ulama. Itu zaman dulu, zaman sekarang insyaAllah saya tak salah. Tapi kita katakan elakkan daripada tempat-tempat yang memang bukan kita nak makan kat mana, kat kafe, kat disco. Ini tak punya orang, jatuh muru'ah. Kalau memang tempat duduk di kedai kopi, kita jatuh muru'ah. Kerana apa jatuh muru'ah? Kerana galakan orang yang beriman ialah selalu berada di masjid. Kalau dia dah banyak masa habis kat luar, dekat kedai kopi lagi, kita kata menunjukkan dia telah kurang ihtimamnya. Maknanya cara pemikirannya, cara ini dah berbeza. Jadi kita tak bermaksud untuk kalau kerana hajat makan di kedai kopi, dia tak bermaksud demikian. Jangan jumpa kawan awak, kau yang maruah dah jatuh. Dia bukan itu maksudnya. Tapi kita nak terangkan di sini adalah maksud muruah, khawari muruah itu adalah apa yang mencela atau mencacatkan maruah seseorang itu sehingga dalam pertuturan dia sahaja boleh menjatuhkan muruah dia. Seorang yang suka maki, suka cakap kotor, ini jatuh muruah dia. Orang yang suka mengumpat orang, jatuh muruah dia. Jadi itu maksud muruah sebenarnya. Jadi apabila kita lihat seorang yang boleh dia berbual sedang dia qada hajat dia, ini jatuh muruah dia sebenarnya. Tapi apabila kita kata jatuh muruahnya, bukanlah seperti seorang yang kita katakan melakukan perkara yang hina dan sebagainya. Tak, itu bukan sampai ke situ. Tapi kita kata muruah itu berdarajat. Jadi darajat yang paling lemah kalau dijatuhkan mudah rugi kita. Okey, buang air kecil pun kita kata sama kait kategori tersebut. Kenapa? Kerana dasarnya adalah sebenarnya buang air kecil. Sebab tu Nabi tak jawab buang air kecil tu. Salam mana apa? Tak, masalah apa? Kita kata dia boleh jawab tak dengan kalimah wa'alaikum atas bahagian terima yang diberikan? Boleh sebenarnya. Tapi kerana menunjukkan bagi kita bahawa salam itu adalah kalam juga. Salam adalah kalam. Dan juga salam dan doa itu adalah kalam juga. Jadi kita kata tak boleh. Dan apabila kalam yang kita kata yang rendah ni, kita ada larangannya. Misalnya fala yatahaddath atau wala yatahaddatha, mana tahadduth ini tahadduth walau sikit pun dielakkan. Tapi kadang-kadang kita mungkin kita biar terbuat sebagainya, maka kalau ada hajat tertentu kita benarkan. Kalau misalnya ada anak-anak kita dia main kat tong sampah dekat situ kat luar yang kecil tu, terpaksa panggil orang supaya jangan dia makan apa benda, terpaksa dia masalah lah. Kata, tapi bukanlah setiap kali masuk tandas bernyanyi, setiap kali masuk tandas berbual dan sebagai telefon pun dekat tandas, itu masalah. Itu yang kita katakan berlaku. Membaca pun tak boleh, kerana membaca ni dia akan menyebabkan dia hilang matlamat pergi ke tandas. Matlamat pergi tandas, selesaikan segera, keluar. Dah baca jadi lama. Jadi kita balik pada tadi, pengharaman perkara ini semua adalah menunjukkan daripada apa? daripada apabila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita benci sangat terhadap perkara tersebut. Dan makr sebagaimana kita katakan adalah kebencian yang amat sangat, lebih benci daripada kalimah bughdun. Bughdun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membenci sesuatu amalan melainkan amalan itu amalan yang keji, amalan yang tidak baik. Dan pengharamannya itu adalah zahir daripada hadis ini. Tetapi sebahagian ada kita katakan pendapat yang mengatakan haram ini kita kata adalah pendapat zahiriah. Dan juga sebahagian daripada kita kata pendapat ulama sebagai contoh saya adalah Hanabilah. Itu kalau saya tak silap. Saya lupa dia punya nisbatul qaul. Tapi kita kata jumhur mengatakan dia mahmul kepada karaha. Jumhur kata dia mahmul kepada karaha. Karaha li tanzih, bukan karaha li tahrim. Ini mana dia makruh saja. Dan di sini adalah menunjukkan kepada kita kita penetapan Allah terhadap sifat yang sesuai untuk Allah Ta'ala, yang mana Allah telah berikan ke atas dirinya, iaitu sifat bughdun ataupun sifat al-maktuh. Maka dalam kita menisbahkan atau kita menetapkan sifat-sifat Allah ni, kita haruslah melalui perjalanan salafus salihin, ahlus sunnah wal jamaah. Apakah pandangan atau apakah yang kita katakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat yang sesuai kepada Allah Ta'ala atau sifat-sifat yang Allah telah berikan kepada dirinya? Kita katakan bahawa dalam masalah ini kita katakan adalah kita tidaklah melewati batasan Allah. Tidak mengatakan atas apa yang Allah tak katakan ke atas dirinya. Tidak kita bagaimanakan sebagaimana Allah tak terangkan kepada kita. Tidak kita mentaktilkan juga, tidak kita mengabaikannya kerana kita takut nanti kerana sebagian sebab daripada kita mentaktilkan kalimah atau sifat-sifat ini adalah kerana kita dah tashbihkan dahulu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mentakdiskan ataupun mentanzihkan sifat-sifat Allah ni, mentanzihkan mana mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang mereka lihat tak sesuai, adalah kerana apa? Kerana mereka sebenarnya telah lakukan satu kesilapan besar. Kesilapan apa mereka lakukan? Mereka telah sebenarnya tashbihkan Allah dahulu kepada makhluknya. Lepas tu baru dia kata, oh, tak boleh, tak boleh. Kalau kita kata demikian, maka kita kata seolah Allah begini. Jadi sebab itu dia tolak. Jadi sebenarnya kita katakan sebab dorongan untuk dia menolak adalah sebab dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi dasar pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam kita mengisbatkan sifat Allah ialah kita tidaklah melewati daripada apa yang Allah telah katakan dan apa yang telah dikatakan oleh Rasulnya. Dengan kita mentasbihkan, dengan kita menyerupakan, atau kita menukarkan maknanya, atau kita mentakwilkannya, selagi tidak ada dalil yang menunjukkannya. Dan jalan perjalanan ini adalah perjalanan yang lebih selamat dan lebih hikmah sebenarnya, lebih bijaksana. Tidak seperti mana yang sebagian golongan ahlul kalam mengatakan ataupun mutakalimin mengatakan bahawa madhabu salaf aslam wa madhabul khalaf aslam wa ahkam. Dia kata demikian. Dia kata madhab salaf adalah lebih selamat, tapi madhab khalaf adalah lebih selamat dan lebih bijaksana. Dia kata demikian. Kenapa? Kena gunakan akal dalam pendalilan dan sebagainya. Kita katakan sebenarnya sebaliknya adalah tepat, bahawa manhajus salaf adalah aslam dan ahkam, bukanlah apa yang mereka dakwakan dalam manhaj mereka itu. Maka dengan ini kita katakan bahawa tidak ada seseorang yang mempunyai ilmu Allah. Jadi dengan itu tidaklah dia mengetahui apa yang Allah inginkan ke atas sifat tersebut. Jadi tidak bolehlah sebenarnya dia tidak mengetahui akan sebenar hakikat sifat tersebut, dia membagaimanakan atau dia menyerupakan atau dia hendak menukarkan maknanya atau dia hendaklah kita katakan menolak akan makna tersebut. Tak boleh. Kerana perkara-perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Taala dari pengkhabarannya berkenaan dengan sifat-sifatnya adalah merupakan khabar-khabar ghaibiyat. Khabar-khabar yang ghaib yang tak akan dapat akal menggarapi, mengetahui, mencapai atau kita kata mengatasi. Kenapa kita kata demikian? Kerana akal ini terhad, ada keterbatasannya. Apabila akal ada keterbatasannya, maka akal tak akan capai kepada apa yang telah syarak ataupun wahyu datangkan. Tak ada orang boleh katakan bahawa sifat Allah, nama Allah atau sifatnya ada begini, begini tanpa dalil. Tak boleh. Kerana selagi Allah tak khabarkan kepadanya bahawa itu adalah sifatnya dan itu adalah namanya misalnya, tak akan kita tahu bahawa itu adalah namanya atau sifatnya. Jadi itu menunjukkan bahawa khabar ini adalah khabar ghaibiyat yang bersandarkan kepada wahyu. Maka akal tidak ada tempat untuk penilaian di situ. Jadi kita katakan dasar dua dasar atau dua dasar yang penting manhaj salaf ini adalah kita katakan kita elak daripada menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu makhluknya. Allah SWT sebagaimana Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiadalah dia sama dengan sesuatu pun, sedang Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sini menunjukkan kepada kita Allah isbatkan baginya atau Allah menolak baginya penyerupaan kepada makhluk, lalu dia tetapkan kepada dirinya sifat mendengar, sifat melihat. Maka tak sesuai kita kata Allah SWT sami' yasma'u biduni uzun, sebagaimana yang dikatakan mendengar dengan tanpa telinga, melihat dengan tanpa mata, mendengar dengan tanpa kuping telinga. Dia kata kita salah. Kerana awak belum mengatakan demikian, awak telah tambahkan sifat-sifat tersebut. Awak telah membagaimanakan sifat itu. Maka dengan itu kita katakan itulah kesilapan besar ini. Yang penting awak mengimaninya. Awak mengatakanlah sami'un basir, laisa kamithlihi syai', tidaklah ada serupa dengannya. Maka itu dasar kita. Tidak ada tajbih langsung. Sebelum dan sesudah kita isbatkan. Kerana sebahagian sebelum dia dah tajbih dulu baru dia nafikan. Ada sebahagian selepas isbat dia tajbih pula. Kita kata sebelum dan sesudah tidak ada kita tajbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk ini. Kemudian kita jauhkan daripada penyerupaan. Jadi kita pertama tadi kita kata kita jauhkan daripada penyerupaan, penyamaan. Kedua, kita elakkan daripada pembagaimanaan. Kita tak katakan bahawa sifat Allah begini, begini, begini. Kenapa demikian? Kerana kita kata kalau selagi tak ada dalil yang menunjukkannya, tak boleh kita katakan demikian. Bagaimana ni dapat dari mana-mana? Daripada pandangan siapa? Kita katakan inilah sebabnya kita tak gunakan atau kita tidak takyifkan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala. Sebab kita katakan kita beriman dengan sifat-sifat Allah atas apa yang Allah sifatkan ke atas dirinya dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan ke atas Allah Subhanahu Taala, dengan kita mengelakkan daripada kita menyerupakan, daripada kita membagaimanakan. Maka dengan itu barulah kita dapat selamat daripada apa? Dapat keselamatan dan dapat kita melihat, ada berdapat kita ilmu yang sebenar, dapat kita pula kebijaksanaan yang sebenar. Dan sebab itu tidak akan capai kita seorang itu kepada natijah ini sekiranya dilakukan tadi menolak sifat itu, atau dengan apa, dengan pengingkarannya, dengan menolak-nolaknya, ataupun dia menetapkannya tapi dengan penyerupaan. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian. Dasar yang penting sekali kita lihat daripada kita menyerupakan Allah adalah kita katakan sebagaimana ini kita ada kaedah, kita harus memahami al-qawlu fi sifat kal-qawli fi zat. Apa yang kita katakan kepada sifat adalah seperti mana yang kita katakan kepada zat. Di mana kalau kita kata zat Allah, Allah ada zat tak? Kita kata ada. Tapi bagaimana zat Allah? Tak ada orang tahu. Wallahu a'lam. Siapa yang kata zat Allah? Maka kita kata orang ini adalah sesat. Jadi bagaimana kita katakan pada zat? Kita katakan pada sifat. Sifat Allah ini ada tak? Kita ada. Kita beriman dengannya. Bagaimana sifatnya? Wallahu a'lam. Yaliqu bi jalalihi subhanahu ta'ala. Sesuai dengan apa kepada Allah Subhanahu ta'ala, sesuai dengan apa, dengan apa yang Allah Subhanahu ta'ala peruntukkan untuknya. Jadi kita kata perlu kita ambil perhatian ini. Dan kita hendak menerangkan juga bahawa apabila kita tak tahu sesuatu perkara berkaitan zat, bagaimana nak tahu nak kita membagaimana sifat? Kalau zat tak tahu, macam mana nak bagaimanakan sifat? Ini yang dasar juga. Jadi sebagaimana kita lihat, kita tak katakan sebagai contoh, sebagai saya katakan contoh yang adna, kias adna. Di mana kita katakan sebagai satu contoh, kalaulah kita katakan dalam sifat Allah Subhanahu Taala, maaf kita balik kepada ya, pada penerangan tentang zat dan sifat. Kalau kita kata kita tak tahu tentang sesuatu sifat, tak boleh sesuatu zat, tak akan dapat kita menyifatkannya. Sebagaimana kalau kita tahu sesuatu zat, kita tak akan menyifatkan yang sama kepada yang lain tak? Sebagai contoh, kita kasih contoh adalah kita tahu manusia ada zat, kambing ada zat, cicak ada zat, tikus ada zat, semut ada zat. Kalau kita kata semut turun, cicak turun, manusia turun, semua turun, sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Kerana zatnya berbeza-beza. Jadi kita sifatkannya juga berbeza. Jadi apabila kita katakan, kita sifatkan kepada sesuatu zat yang kita nampak, kita tahu kenal zat tersebut, kita tahu bagaimana sifatnya. Tapi kalau kita tak tahu sesuatu zat, bagaimana kita boleh sifatkannya pula? Sebab itulah kita kata kesilapan yang besar berlaku kepada golongan pada ikhwan kita yang memanhajkan manhaj mutakallimin ini, ialah mereka telah melakukan perkara yang tak sepatut mereka lakukan. Yang ini berkata-kata tentang sifat Allah sedang dia tak kenal akan zat Allah. Jadi dengan itu kita katakan sepatutnya kata kita sebagai seperti sifat seperti zat adalah kata kita seperti sifat. Mana kata kita seperti sifat adalah kata kita seperti zat. Tak boleh kita membagaimanakannya kerana kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada seorang pun nampak Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Jadi dengan itu bagaimana kita nak membagaimanakan sifat tersebut? Yang penting adalah kita mengimaninya dengan kita membagaimanakan sifat tersebut. Jadi itu kira-kira dasar-dasar yang penting dan merupakan juga kaedah-kaedah yang penting yang kita perlu ambil perhatian agar kita lihat, kita faham kenapa kita mereka kita pegang masalah ini tak selesai lagi. Kita kata kerana di antaranya adalah salah faham daripada sebahagian dalam masalah-masalah yang telah kita terangkan tadi. Bukan bermakna kita tak faham apa yang mereka hujah mereka. Kita faham hujah mereka. Tapi kerana hujah-hujah tersebut adalah berdasarkan kepada dalil akli yang kita lihat tak ada tempat dalam menerangkan kepada perkara yang berkaitan dengan wahyu. Dengan itu kita kata tak ada kias di situ. Jadi dengan itu perlu kita ambil perhatian. Wallahu ta'ala alam. Itu kita kata nasihat kita terhadap mereka yang mungkin ada kekeliruan dan ingin memahami tentang manhaj salafus salihin dalam bermanhaj. Tapi ada situ ada kesilapan juga dalam sebahagian orang yang menisbahkan sifat Allah Ta'ala ni kepada seperti apa kita sebahagian orang menisbahkan kepada manhaj salafus salihin ini, manhaj apa golongan ahli sunnah jamaah daripada kalangan salafus salihin, mereka kata bahawa manhajnya adalah tafwid. Tafwid apa? Tafwidul makna. Kita kata bukanlah manhaj ahli sunnah wal jamaah dan juga kita kata apa yang telah diimani oleh sahabat tabi'in dan mereka mengikuti mereka ialah mereka mentafwidkan, iaitu menyandarkan makna, tak ada, kepada Allah. Tidak, mereka tak menyandarkan makna kepada Allah tapi menyandarkan bagaimana kepada Allah. Sedangkan kalimah-kalimah yang Allah firmankan, yang Allah sabda, Nabi SAW sabdakan, semuanya senang untuk kita fahami. Seperti misalnya apabila Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, kita tahu Allah bersemayam di atas arasy. Tapi kalau orang nak bertanya bagaimana semayamnya, di sinilah kita katakan tak boleh bertanya. Pertanyaannya adalah bid'ah. Sebagaimana katanya Imam Malik rahimahutaala, boleh tanya boleh ditanya tentang istiwa. Al-istiwa maklum. Wal kaif majhul. Wa su'al anhu bid'ah. Ukhruju hadha rajul min hadha majlis. Keluarkan orang ini dari majlisku. Jadi kita katakan di sini dasarnya lah apabila kita berinteraksi dengan apa yang Allah telah firmankan terhadap sifat-sifatnya, apa yang telah Nabi sabdakan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dasar kita adalah kita mengimani maknanya tapi tak membagaimanakan makna tersebut. Beza. Jadi kalau Allah kata Allah turun daripada langit ke langit, daripada ke langit dunia, kita kata Allah turun ke langit dunia, turun dengan turun yang mana sesuai untuk Allah Taala, yang yang apa yang sesuai kepada apa kedudukan Allah Subhanahu Taala jalla jalaluhu, tanpa kita membagaimanakan bagaimana dia turun. Maknanya kita tafwid, kita hanyalah tafwid kepada kepada kaifiyah, bukan tafwid kepada makna sebagaimana yang difahami oleh sebahagian golongan yang menisbahkan kefahaman apa kefahaman tafwid ini kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada golongan salafus salihin. Tiada tidak tepat dengan dalil-dalil banyak yang boleh datangkan dalam perbincangannya. Dengan itu kita katakan tidaklah kita sentuh, hanya untuk kita berikan sedikit kaedah dari sudut kaedah ini. Banyak kita boleh kita dapat faedahnya daripada kalau kita dapat sentuh misalnya qawaidul hisan fi bayani bayan asma'illah al husna kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bermaksud bahawa ada satu kaedah yang telah dikarang, buku satu buku yang dikarang oleh Syekh Uthaymin rahimahullah, Qawaidul Hisan, kawaid yang baik sangat kita lihat untuk kita dalam apa, dalam kita berurusan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tapi perlu dipelajari dengan guru, jangan pelajari sendiri. Walau boleh terjemah, itu sebab saya kata perlu belajar dengan guru. Kerana bahasanya bukan bahasa asli. Kalau bahasa asli, bahasa Arabnya kita boleh faham, kita boleh baca dengan lebih faham. Kalau bahasa Melayu, takut ada kesilapan di suruh kefahaman. Itu saja yang saya maksudkan. Itu saja saya rasa. Kita tak dapat teruskan hadis yang berikutnya kerana masa tak mengizinkan. Ada soalan lain? Tapi ini cara menyatakan Ustaz, akhirnya tafwid ni adalah apa yang paling jahat dia. Tafwid makna itu kita kata yang paling jahat sekali kalau dibandingkan akidah-akidah yang lain. Itu jalan yang kita katakan apabila kita gandakan tafwid makna seolah-olah kalimat, seolah-olah kita katakan Allah menjahilkan orang-orang ramai ini, maknu hamba-hambanya, kerana tak difahami apa yang difirmankan dan apa yang disabdakan Allah. Sedangkan Allah sendiri menerangkan bahawa Quran itu datang dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi salah bagi kita katakan tak faham makna Al-Quran, tak faham makna hadis. Itu salah. Sebenarnya adalah senang untuk difahami. Cuma apabila kita datang pada sifat-sifat Allah, kita perlulah kadarkan kemampuan kita. Kita hamba kepada Allah, tak memahami, tidak mempunyai ilmu yang mana Allah mempunyainya. Dan apabila Allah mengatakan demikian, kita hanya faham tentang maknanya, tapi tidak kita faham bagaimana. Jadi itu kita harus memahami. Jadi sebab itu kalimat tafwid, kalau tafwid kepada makna, itu berbahaya sekali. Jadi satu garis yang paling tipis antara tafwid makna dengan tafwid ini. Ia kita kata masalah. Jadi sebab itu kita katakan penting. Sebab itu saya jelaskan yang terakhir itu agar tidak termasuk dalam kategori kita, kategori yang tersilap dari sudut menisbahkan apa pandangan ini kepada pandangan ahlu sunnah wal jamaah ataupun kata pandangan salafus salihin. Kerana salafus salihin daripada sudut tafwid ini adalah kepada kaifiyah, bukan kepada makna. Tafwid mana menyandarkan. Seolah-olah dikatakan apabila Allah katakan Allah SWT sami', Allah sami', wallahu a'lam bima'naha. Tak tahu apa maknanya. Allah yang mengetahui. Jadi bincanglah dia. Ha, dia tak tahu. Jadi dia kata salah. Allah sami', sami', Allah Maha mendengar. Apabila Allah kata Allah basir, Allah Maha melihat. Tapi bagaimana nak melihat? Bagaimana dengan sifat itu, bagaimananya yang kita tafsirkan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Biasa kalau kita katakan maknanya pun Allahu alam. Macam mana kita makna tak tahu? Macam mana Allah kita nak faham firman Allah? Kita kata, jadi itu masalah. Kita kata mereka menjahilkan diri mereka sendiri seolah-olah tak faham akan firman-firman Allah, sabdaan-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi masalah mereka adalah kalau mereka kata dah makna lagi, kenapa awak nak berdebat, apa awak nak mentakwil-takwilkan lagi? Jadi menunjukkan bahawa awak bercanggah. Kalau dah kata tafwidul makna, maka kenapa kita kata yang awak nak kena takwilkan lagi? Jadi kita kata masalah yang besar, kita harus apa memperhatikan. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Soalan. Ini baru-baru ada semua fatwa-fatwa baru Ustaz tentang boleh buka lembu tak boleh ayam, bitik, buku. Apa ni Ustaz? Sebenarnya dah kita lihat daripada pandangan yang mengatakan boleh menyembelih boleh buat korban selain daripada binatang ternakan. Kita kata binatang ternakan yang Nabi SAW apa yang Allah telah firmankan yang dinamakan al-an'am. Al-an'am hanya tiga jenis binatang saja, kambing dan jenis-jenisnya, lembu dan jenis-jenisnya, unta dan jenis-jenisnya. Itu saja. Selain daripada itu kita lihat tak masuk dalam sudut kalimah an'am. Jadi dengan itu, kalau apa saja yang dinamakan sebagai yang dikatakan boleh, sehingga telur sekalipun boleh, kita kata pendapat itu tidaklah tepat. Kalau ada pendapat yang dia dapatkan satu asar daripada salaf pun, kita kata pendapat yang syaf ini tak diiktibar. Sedangkan dalil bilal. Jadi dalil itu juga bukan menunjukkan, karena kalau kata-kata kali seperti itu bukan menunjukkan bahawa boleh ditemelih. Sebagai contoh dari kenal dalil Ibn Abbas juga, dia kata Bilal Ibn Abbas juga, mereka datang dengan dalil ini. Mereka kata bahawa pergi ke pasar, dia beli gambing, beli daging lembu, dan dia kata ini aku mis korban. Dia kata mana ada korban macam itu pun dalam syarak. Jadi menunjukkan bahawa korban yang dimasukkan ini bukan korban yang syar'i yang kita maksudkan. Jadi kita kata tak boleh kita bawa pendapat tersebut dalam pendapat yang kita sedang bincangkan dalam istilah syar'i. Korban yang dimasukkan sini adalah kita kata sembelihan. Darah. Dan apabila kita katakan bahawa boleh, jadi kita katakan adakah sembelihan korban ini maknanya korban, macam nak korban telur, macam nak sembelihnya. Jadi kita kata adakah maksudnya pecahkannya atau awak tak korban, mana korban itu lah datangkan untuk hadapkan kepada Allah. Kita kata awak dah guna istilah apa? Istilah korban yang bukan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu korban syariat Nabi Adam AS. Bukan korban sembelih. Itu korban dia hanya letakkan satu tempat, lalu Allah SWT hantarkan halilintar dan sebagainya. Itu kata bukan. Jadi kita katakan syariat Nabi menghapuskan syariat yang selepasnya. Jadi kita katakan juga bahawa jangan itu dengan itu, jangan ambil yang mutasyabih. Kalimah ni kalimah syar, ataupun pendapat ni pendapat yang sangat ganjil. Mereka dalil, menggunakan dalil-dalil apa? Dalil bagi solat Jumaat misalnya. Lima apa waktu solat Jumaat itu, kedatangan kepada solat Jumaat dibahagikan pada lima waktu. Yang second last ataupun ialah mendekatkan, membuat korban kepada ayam. Yang terakhir telur. Maka dengan itu kita katakan itu pendapat itu bukanlah pendapat yang kita katakan berkaitan dengan korban yang kita maksudkan. Kurab itu maksudnya sini adalah daripada sudut yang tadi kita katakan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan cara kita kata penyembelihan. Jadi dengan itu adakah cukup untuk kita, kalau kita nak bermain hujah mereka, kita katakan dia, adakah cukup saya kalau misalnya nak korban, saya berikan kambing saya pada seseorang saja, cukup saya dah korban? Kita tak cukup. Awak kena sembelih juga, barulah cukup korban tersebut. Jadi kalau awak kata demikian boleh, bagaimana ayam boleh, telur boleh. Jadi dengan itu ayam, kambing, lembu pun boleh buat demikian. Jadi nak sembelih lagi setahun pun boleh. Kenapa? Dia ada jadi korban. Yang penting orang tu dah korbankan untuk saya, kepada saya, kepada orang miskin dan sebagainya. Jadi orang miskin buat baliklah korban tersebut, tak mahu sembelih pada hari raya atau hari tashrik. Kita kata dia akan ubah semua syariat yang telah Allah SWT tetapkan. Jadi dengan itu kita kata golongan-golongan yang mengeluarkan fatwa yang ini, kita kata fatwa yang ganjil-ganjil ini, pertama kita katakan dia datangnya daripada surat syubhat. Kedua kita katakan bahawa dia sebenarnya tidaklah bersandarkan kepada dalil yang kuat, kukuh. Dia datangkan daripada syubhat-syubhat yang ada pada diri mereka. Saya sengaja kata demikian kenapa? Kerana kita lihat pendapat ini tidak pernah dikatakan oleh, kita lihat orang-orang yang terdahulu daripada kita di Singapura, di Nusantara ini. Bahkan kita lihat semua yang dimaklumi adalah demikian. Bahkan kalau kita pergi minta fatwa daripada sesiapa pun, kita lihat adalah demikian. Jadi ulama-ulama besar kalau kita kembali padanya pun, kita akan lihat bagaimanakah fatwa-fatwa yang kita keluarkan akan terpesong juga. Kenapa? Kerana tak ada dasar standar yang disandaran begitu. Bukan, dan ini bukan satu fatwa yang baru kita lihat macam ini, ganjil-ganjil. Kita banyak lagi yang telah dikeluarkan oleh golongan yang sama juga. Jadi dengan itu kita katakan tidak mustahil datang satu fatwa yang baru seperti ini. Jadi dengan itu kita kata tidaklah perlu diambil iktibar langsung fatwa tersebut. Wallahu ta'ala. soalan mengenai bulan-bulan haram. Nah. Soalan kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa, raga dan hartanya kemudian tidak bersisa lagi. Mohon Ustaz berakan akhirah di sini. Apakah masuk berperang dibolehkan di bulan-bulan haram? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali apa boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala jihad fi sabilillah wala jihad fi sabilillah illa man kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai'. Jadi kita lihat hadis tersebut, kita lihat pertama dalil itu bukan menunjukkan boleh berperang. Pertama, kerana dalil itu menunjukkan kalaulah amalan yang dilakukan, yang itu yang dilakukan pada bulan-bulan pada awal-awal Zulhijjah tersebut, pada 10 awal Zulhijjah tersebut, amalan-amalan lain dilakukan, lebih baik amalan-amalan itu daripada dilakukan jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah ini tak ditetapkan masa ya, adakah dalam bulan haram atau tidak. Tapi untuk dibuat perbandingan bahawa amalan yang dilakukan dalam 10 awal Zulhijjah ini adalah lebih utama lagi daripada amalan berjihad di jalan Allah. Tetapi yang boleh mengalahkannya bila? Apabila seorang keluar berjalan Allah dengan harta dan jiwanya, dia tak kembali lagi. Dan juga kita katakan di sini bahawa dalam kita lihat dalam masalah berjihad pun jalan Allah, dasar kita berperang adalah kita lihat diberhentikan sebenarnya kalau bulan haram. Kalaulah mereka memahami atau kerana mereka mahu. Tapi kalau tidak mahu, bagaimana kita teruskan? Maknanya kalau tentera muslimin misalnya, mereka sedang nak mahu apa, mengagungkan bulan tersebut, tidak mahu berperang, tapi pihak lain musuh memerangi mereka, mereka terus berperang. Tak, mereka kata tak mahu. Habislah kita kata tidak mereka berperang. Tetap mereka berperang. Jadi dengan itu kita kata dia tidak membatalkan juga bahawa kita tidak mengagungkan bulan tersebut. Pengagungan berbeza dengan kita melakukannya kerana keperluan atau kedarurah yang diperlukan. Jadi dengan itu kita katakan dalil pertama tadi tak menunjukkan bahawa kita sedang cakap tentang jihad yang dilakukan pada bulan haram. Kedua, kita kata walaupun dilakukan dalam bulan haram pun, kalaulah misalnya mereka diperang, mereka dibenarkan untuk berperang. Tidaklah termasuk dalam kadang-kadangan mereka yang menzalimi diri mereka masing-masing. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Tak, itu saja. Jadi dengan itu insyaAllah semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Tak ada soalan lain? Tak ada. Oh iya, maaf, terima kasih. Minggu depan saya nak minta maaf kerana, saya ingin minta maaf lah kerana apa, saya tak dapat hadir. Saya akan ke Indonesia pada hari bulan hari Isnin dan balik hari Sabtu lah lebih kurang. Jakarta boleh tak? Tak boleh. Tak boleh juga? Alhamdulillah, memang tak itu alhamdulillah. Flight ada kan? Dah belum buka. Flight belum buka lagi. Okay. Dah itulah terpaksa saya kita kerana amanah ni kan. Di mana? Saya mungkin daerah Jakarta juga, Depok. Okey, saya kata okey. Jakarta okey dah. InsyaAllah minggu depan okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah. Dan penting kita doakan juga atas saudara kita yang telah ditimpa akan musibah ini, agar Allah SWT berikan mereka kesabaran dan apa, menghapuskan dosa-dosa mereka, menaikkan darajat mereka insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Dan saya membantu satu syarikat halwani lah, dia Andalus lah, bawa Andalus. Mereka buat apa, bawa kurban di apa, di sana. Jadi saya antara direkturnya, jadi kena ikut lah. Kena ikut lah. Jadi dengan itu kena pastikan. Dan insyaAllah alhamdulillah kita melakukan alhamdulillah dengan sunnah lah, insyaAllah. Tak ada korban apa ayam dengan telur, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lumat asma'una. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.